السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih melanjutkan syarah dari hadis yang ke-10, hadis tentang perintah Allah kepada para nabi dan rasul untuk makan dari yang baik-baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian beribadah kepada-Nya. Kemudian Nabi menafsirkan ayat ini dengan membawakan kisah seorang laki-laki yang menempuh perjalanan panjang safar, kemudian berdebu rambutnya, kusut pakaiannya, lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit berdoa, ya Rob, ya Rob. Berarti laki-laki ini mengumpulkan beberapa sifat untuk terkabulnya sebuah doa. Safar, orang yang safar doanya makbul. Kemudian keadaan yang menyedihkan, orang yang keadaannya menyedihkan doanya makbul, seperti cacat badannya, seperti kusut pakaiannya, berdebu rambutnya, dan ini karena kesengsaraan, bukan karena dibikin-bikin. Kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit sejajar dengan bahu, atau boleh tinggi ketika berdoa dengan sesuatu yang mendesak, istighotsah istilahnya, memohon di saat sulit. Kemudian yang dia ucapkan adalah ucapan tauhid, ya Rob, ya Rob, bukan ucapan syirik seperti ya Rasulullah, ya Jibril, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ucapan syirik, haram bagi kita memanggil-manggil orang yang sudah mati. Orang ini tidak ucapan tauhid, ya Rob, ya Rob. Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diijabah oleh Allah. Karena apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram. Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia makan dari hasil yang haram. Bagaimana Allah mau mengijabahkan doanya? Berarti salah satu penghalang terkabulnya doa adalah makan, minum, berpakaian, dan seterusnya dari hasil yang haram. Allah akan menolak doanya. Salah satu musibah yang menimpa kaum muslimin, salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin ketika kaum muslimin doanya tidak dikabulkan. Salah satu nikmat besar ketika seorang muslim doanya dikabulkan, dia gaji kecil, pas-pasan, sebulan hampir tidak bisa menabung, cukup buat makan. Tetapi dia berdoa kepada Allah agar bisa melaksanakan ibadah haji, dan dia berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Mungkinkah? Mungkin. Walaupun gajinya kecil tapi bisa naik haji. Sementara yang gajinya besar dan dia berdoa kepada Allah dan tidak dikabulkan, maka dikabulkannya doa seorang hamba adalah nikmat yang sangat besar. Dan boleh berdoa, apapun berdoa boleh. Ya, Allah mempunyai ratusan bahkan ribuan jalan. Betul dia miskin, tapi Allah memberikan jalan kepada dia untuk bisa umroh, bisa haji, bisa, ya, bisa beli ini, beli itu. Padahal miskin, punya ini, punya itu, entah dari mana, mungkin hadiah dari saudaranya atau apa, banyak sekali jalan. Ya, lihat para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, doa mereka terkabul. Ya, maka Allah berikan kemuliaan demi kemuliaan kepada para sahabat karena doa mereka terkabul. Kita lanjutkan syarahnya. Wa qad qila innahu يدخل في ذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات أيضا. Diriwayatkan di riwayat lain bahwa orang ini bukan hanya makan minum yang haram, tetapi ada ucapan, ada perbuatan, ada i'tiqad yang juga haram, maka menyebabkan doa dia tidak terkabul. Maka salah satu tadi hanya salah satu, ya, artinya bukan satu-satunya hal, artinya ada hal lain yang menyebabkan doa itu tidak terkabul. Salah satunya ucapannya haram, perbuatannya haram, i'tiqadnya haram. Maka siapakah doa, siapakah yang paling mustajabah? Jawab, para nabi dan rasul. Karena apa? Ucapannya hak, perbuatannya hak, apalagi i'tiqadnya, keyakinannya hak. Maka doa para nabi dan rasul mustajablah. Setelah itu para sahabat, para tabi, para tabiut tabi'in, doa mereka mustajablah. Al-Imam An-Nawawi ketika melihat kemungkaran di Syam, ada sebuah pohon yang disembah-sembah, beliau tidak sanggup merubahnya. Karena apa? Karena keadaan beliau yang lemah. Sementara umumnya kaum muslimin jatuh ke dalam syirik, mengkeramatkan pohon tersebut. Lalu Al-Imam An-Nawawi berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ada seseorang yang akan menghancurkan, menebang, membasmi pohon ini. Dan tidak terlalu lama doa beliau terkabul. Ya, dilakukan oleh seorang yang umurnya waktu itu 19 tahun ketika Imam Nawawi wafat. Siapa? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika Imam Nawawi wafat, umur beliau 19 tahun, masih remaja. Ya, di kemudian hari Syaikhul Islam dengan beberapa muridnya menebang pohon ini. Pohon yang dikeramatkan oleh kaum muslimin dan dijadikan tempat musyrikan. Orang-orang agak takut, bahkan sebagian sangat takut akan terjadi sesuatu setelah pohon ini ditebang, karena betul-betul dikeramatkan. Kata beliau, kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Dan begitulah tauhid. Orang yang bertauhid tidak takut menghadapi resiko, dan bagi dia pasti enggak ada apa-apanya. Baru dia bertauhid. Kalau dia mengatakan, saya sih enggak percaya kalau pohon ini punya kekuatan ini, saya enggak percaya. Tapi ya cari amannya aja, enggak usah ikut-ikutan nebang. Nah, berarti dia masih ragu dengan tauhidnya. Kalau dia yakin dengan tauhidnya, jangankan nebang, ngencingin, berakin, dia tangguh. Dia enggak takut karena enggak ada apa-apanya. Ya. Orang pada takut pakai baju hijau di pantai selatan misalnya. Kalau dia bertauhid, dia tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, dia sengaja pakai baju yang berwarna hijau ke pantai selatan. Jadi ditantang. Ya, itu bukti bahwa dia betul bertauhid. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menantang keyakinan jahiliyah yang waktu itu meyakini nikah di bulan Syawal membawa sial. Nikah di bulan Syawal mendatangkan kesialan. Maka Nabi sengaja menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Itu cara dakwah. Dan Syekhul Islam menebang pohon itu dan beliau mengatakan, ini karamah Al-Imam An-Nawawi, ini doanya Al-Imam An-Nawawi, Allah kabulkan doanya Al-Imam An-Nawawi. Lihat, seorang ulama yang ikhlas, dia sendiri yang melakukannya, tapi kemuliaannya itu diberikan kepada saudara. Yeah. Beliau tidak mengatakan, nih, lihat, sayalah manusia pertama yang berani menebang pohon kemusyrikan ini. Tidak. Tapi kemuliaan ini dipulangkan kepada Al-Imam An-Nawawi yang beberapa puluh tahun yang lalu berdoa agar pohon ini dimusnahkan dan dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin lewat tangan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah bersama murid-muridnya. Yeah. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat dalam surah An-Nahl, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin." Orang-orang yang diwafatkan, dimatikan oleh malaikat. Ini bukan berarti bahwa malaikat yang mematikan. Tetap Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Malaikat ini hanya diperintahkan untuk mencabut nyawa. Dan haram bagi malaikat untuk mencabut nyawa sebelum ada perintah dari Allah. Maka kedudukan malaikat sama dengan kita, hamba Allah, wajib taat kepada Allah. Hanya bedanya kita ada yang taat, ada yang bermaksiat. Adapun para malaikat semuanya taat. Jadi anggapan bahwa malaikat ini pembantu Allah, ya, yang membantu pekerjaan Allah, sangat-sangat keliru. Malaikat bukan pembantu Allah. Malaikat sama dengan kita, ibadullah, budak-budak Allah, hamba-hamba Allah. Orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan thayyibi. Maka thayyib bukan seperti tadi, bukan hanya makanan dan minuman, tapi al-aqwal, al-a'mal, al-i'tiqad harus thayyib. Harus thayyib. Maka jika kita i'tiqadnya tidak thayyib, amalannya tidak thayyib, maka ini penghalang dikabulkannya doa. Wa innal malaikata taqulu 'indal mauti ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah. Ucapan malaikat kepada roh ketika roh itu keluar dari jasad seseorang, selain dia mencabut, dan dia mengucapkan, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah, keluarlah wahai nafas, wahai jiwa yang thayyibah, yang thayyib, yang baik. Ya, allati kanat fil jasad at-tayyib, yang ada di jasad yang thayyib. Karena ruh yang mempengaruhi jasad secara ilmu Allah. Maka ketika ruh belum berjasad, Allah sudah tahu ruh ini baik atau buruk. Ruh ini ahli taat apa ahli maksiat, Allah sudah tahu. Ketika ruh itu berdiri sendiri, belum masuk ke jasad. Adapun kita tidak tahu. Kita tidak bisa mengetahui roh seseorang. Jangankan roh, hati seseorang kita tidak tahu. Maka kita menilai seseorang berdasarkan zahirnya. Zahirnya muslim, zahirnya sholat, ya sudah. Jangan mengorek-orek apa yang dibaliknya. Ini keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ دُخُولِهِمْ الْجَنَّةِ, dan malaikat memberikan salam kepada mereka ketika mereka masuk surga dengan ucapan yaquluna lahum tibtum, dengan ucapan tibtum. Tibtum dari kata thayyib, engkau thayyib, engkau baik. Inilah baik yang merupakan tafsiran dari kata thayyib, perintah Allah kepada para nabi dan rasul. Kemudian riwayat dari Al-Imam At-Tabrani dengan sanadnya sampai kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan, "Talaitu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah." Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku membacakan ayat ini, "Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal, yang thayyib. Berarti ada dua, halal dan thayyib. Ya, halal dan thayyib, ada dua. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Lalu berdirilah Sa'd bin Abi Waqqas. Kita tahu siapa Sa'd bin Abi Waqqas. Seorang sahabat yang doanya diandalkan oleh Umar, doanya diandalkan oleh para sahabat. Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, qul'u Allah ayyaj'alani mustajab ad-da'wah." Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, mohon doakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku doaku mustajabah. Doaku dikabulkan oleh Allah. Tolong doakan bahwa aku termasuk orang yang doanya selalu dikabulkan." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, perbaiki makananmu." Perbaiki makananmu, jangan sampai makan yang haram. "Takun mustajab ad-da'wah, niscaya doamu akan dikabulkan." Ini memperkuat hadis di atas bahwa yang menyebabkan doa kita tertolak, yang menyebabkan doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah, salah satunya, bukan satu-satunya ya, salah satunya makanan kita, minuman kita, pakaian kita. "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih," demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, "innal 'abda la yughdhafu al-luqmata al-harami fi jawfihi ma yataqabbalu Allahu minhu 'amalan 40 yawman." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seorang hamba yang memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, maka Allah tidak menerima amalnya selama 40 hari. Ya, menyuap dengan suapan yang haram, ya, daging babi misalnya, khamr misalnya, maka Allah menolak ibadahnya selama 40 hari, entah ibadah yang mana. Tidak menerima, ini ada dua maksud. Ya. Maksud pertama, tidak sah. Ini sering disebut juga tidak diterima. Seperti ketika Nabi bersabda, Allah tidak menerima sedekah dari gulul dan tidak menerima salat yang tidak wudu. Berarti yang dimaksud tidak sah. Tidak sah. Tidak sah berarti dia berdosa. Kita salat dan tidak wudu dan kita tahu dan sengaja, berarti kita berdosa. Berarti kita seperti belum salat. Tidak sah. Seperti ketika puasa kita makan, kita minum, kita jima, tidak sah. Ya, berbeda ketika kita puasa dan kita membicarakan aib orang atau melihat dengan syahwat dan seterusnya. Sahkah puasanya? Sah. Tapi Allah tidak terima. Diancam oleh Allah, tidak terima. Berarti lebih besar mana? Tidak sah atau tidak diterima? Jawab, tidak sah. Sebab dengan tidak sah, berdosa kita. Kalau tidak diterima, tidak berdosa. Kita sholat selama seminggu, Sholat, ya berjamaah, ya sholat, ya wudu, ya nutup aurat, menghadap kiblat, dan sebagainya. Allah tidak terima. Dosakah kita? Tidak berdosa. Hanya tidak dapat pahala. Dosa tidak. Cuma tidak dapat pahala. Kan tidak ada jaminan bahwa sholat kita, puasa kita, zakat haji kita, sedekah kita selama ini semua diterima oleh Allah. Semua tidak ada jaminan. Kalau takkan kelihatan. Ya, tadi saya sholat menghadap ke selatan, ya tentu tidak sah. Tadi saya sholat dan belum mandi junub, tentu tidak sah, kelihatan kan? Tapi diterima atau tidak, tidak ada yang tahu. Sebagaimana ancaman Nabi alaihi salatu wassalam terhadap orang yang minum khamar misalnya secara khusus, ibadahnya, sholatnya, puasanya selama 40 hari tidak diterima. Ya, sah-sah tapi tidak diterima. Jadi amal ibadah kita yang kita lakukan mempunyai dua tujuan. Yang pertama, menggugurkan kewajiban. Ya, orang sering mencela tentang ibadah menggugurkan kewajiban. Justru itu tujuan pertama kita ibadah, menggugurkan kewajiban. Sebab kalau kita belum melaksanakan, berarti kita masih punya kewajiban. Yang kita tidak laksanakan berarti dosa besar. Tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak haji, tidak zakat padahal mampu. Tujuan pertama kita ibadah adalah menggugurkan kewajiban. Yang kedua, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran. Ini tujuan yang kedua. Kan Nabi yang mengatakan pahala qobliya subuh sekian, gitu ya. Pahala apa, puasa Arafah sekian, menghapus dosa tahun yang lalu, di lain tahun yang akan datang, dan seterusnya. Pahala ini Allah dan Rasulnya yang menentukan, yang menyatakan. Berarti wajib bagi kita mengimani dan wajib bagi kita untuk meraihnya. Maka orang yang ingin pahala, ingin ganjaran, tidak tercela. Justru yang tercela orang yang tidak ingin pahala, tidak ingin ganjaran. Kalau menginginkan pahala dan ganjaran tercela, mustahil Allah dan Rasulnya menyatakan. Ya. Waqad irtalafa al-ulama'u fi hajjin man hajja bimalin haramin wa man salla fi thawbin haramin. هل يسكت عنه فرض الصلاة والحج بذلك. Beliau memberikan keterangan tentang perselisihan para ulama tentang orang yang berhaji tapi memakai harta yang haram, uangnya haram, dan sholat dengan memakai pakaian yang haram, apakah telah gugur kewajibannya atau belum. Ini berselisih para ulama. Ya, yang rajih dari dua pendapat tersebut sah, tetapi tidak diterima. Karena apa? Karena mencuri pakaian ini adalah hak Allah apa hak manusia? Al-jawab, hak manusia. Ketika hak manusia yang dia langgar, maka ibadah itu sah. Ketika hak Allah yang dilanggar, maka sholat itu tidak sah. Misalnya sholat di, yang jelas ya, sholat tidak berwudu, sholat tidak menghadap kiblat, ini hak Allah, bukan hak manusia. Berhak, ini merupakan hak Allah. Berhak bagi Allah untuk kita sembah menghadap kiblat dengan bersih dari hadas besar, hadas kecil, itu hak Allah. Kok kita langgar, maka tidak sah sholat kita. Nah, maka termasuk di sini bagaimana hukumnya orang yang sholat di masjid yang ada kuburannya, atau sengaja sholat di atas kuburan. Hak siapa ini? Hak manusia atau hak Allah? Jawab, hak Allah. Maka tidak sah. Maka para ulama mengatakan tidak sah. Karena ini hak Allah. Jika itu hak manusia, maka Allah tidak menerima sholatnya, tapi sah. Artinya sudah gugur kewajiban, walaupun dia tidak mendapatkan pahala, yaitu sholat dengan memakai kain sarung hasil curian, haji dengan memakai uang yang haram, Ya, gugur kewajibannya hanya Allah tidak menerima. Ya. Karena ada dua, sekali lagi, sah dan tidak diterima. Kemudian beliau membawakan ucapan Abu Abdillah An-Nabati Al-Zahid rahimahullah, khumsu khisarin biha tamamul amal. Ada lima perkara yang merupakan penyempurna amal. Amal akan sempurna dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, al-imanu bima'rifatillahi azza wa jalla. Beriman dengan ma'rifat, mengenal Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah tapi dia tidak tahu, tidak kenal dengan Allah, maka tidak sempurna. Bahkan bisa jadi tidak sah. Saya beriman kalau Allah itu ada, tapi saya enggak tahu Allah itu di mana adanya. Ya, saya enggak peduli mau di ars, mau di mana, pokoknya Allah itu ada. Nah, ini tidak sempurna, bahkan bisa tidak sah. Karena Abu Jahal Abu Lahab seperti itu. Abu Jahal Abu Lahab meyakini adanya Allah, tapi kalau Allah sampai bersemayam di arsy, Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya masuk surga, ini ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab hanya meyakini pokoknya Allah itu ada, titik. Nah, maka di sini al-imanu bima'rifatillahi azza wa jalla. Beriman sekaligus mengenal, tahu sifat-sifat Allah. Apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Ini yang terbesar. Yang kedua, ma'rifatul haq, mengetahui al-haq. Maka orang yang tidak mengetahui al-haq, dia tidak akan mengetahui al-batil. Orang yang tidak tahu sunnah, tentu dia tidak akan tahu bid'ah. Orang yang tidak tahu tauhid, tentu dia tidak tahu syirik. Kenapa dia tahu yang batil? Karena dia tahu hak. Kenapa dia tahu bahwa ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah? Karena dia paham tentang sunnah. Gitu. Kemudian wa ikhlasul amali lillah. Ikhlas ketika beramal untuk Allah, ikhlas. Maka orang yang berilmu beramal tidak ikhlas, tidak sempurna amalnya, bahkan bisa tertolak. Bagaimana ada tiga orang. Yang pertama mati di jalan Allah dalam rangka membela agama Allah. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu kemana-mana. Kemudian yang ketiga orang yang habis hartanya untuk diserakahkan. Dan tiga-tiganya akhirnya masuk neraka. Kenapa tidak ikhlas? Berarti ketidakikhlasan itu bukan hanya tidak sempurna, bahkan ditolak. Ya, karena ketidakikhlasan kan bertingkat-tingkat. Riya itu bertingkat-tingkat. Wal 'amalu 'ala sunnah, beramal berdasarkan sunnah. Maka orang yang beramal tidak berdasarkan sunnah tidak sempurna, bahkan tertolak. Salatnya penuh dengan bid'ah, puasanya puasa bid'ah, maka tertolak. Di dalam sholatnya ada bid'ahnya, maka tidak sempurna. Ya. Ah, yang terakhir wa aklul halal, memakan makanan yang halal. Dijelaskan di sini oleh beliau. Berarti memakan makanan yang halal merupakan hal yang sangat besar. Ya. Ayahnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, aku belum pernah memakan dan memberikan makan kepada anakku dari hasil yang haram. Sedangkan yang haram, yang subhat, tidak. Maka jadilah anaknya seperti Al-Imam Al-Bukhari. Maka berpengaruh. Makanan yang haram ini berpengaruh sampai ke anak, ke cucu. Ya, tentu kita semua sayang kepada anak cucu kita. Maka tentu kita tidak mau memberikan makanan yang haram kepada anak cucu kita. Fa in faqadat wahidatun lam yurtafa al-amal. Jika hilang salah satu dari lima hal di atas, maka amal tidak akan terangkat. Jadi ini ancaman yang sangat keras bahwa amal kita tidak akan diterima oleh Allah jika tidak memenuhi lima hal tadi. Salah satunya memakan dengan makanan yang halal. Satu lagi riwayat dari Imam Ahmad, beliau membawakan sanadnya sampai kepada Imam Mas'ud bahwa Nabi alaihi salatu wasalam berkata, "La yaktasibu 'abdun malan min haramin." Tidaklah seorang hamba mencari harta dari hal yang haram. Mungkin mencuri, mungkin menipu. Fayunfiku minhu, lalu diinfakkan. Diinfakkan di sini bisa berarti disedekahkan, bisa berarti dikonsumsi, bisa berarti diberikan kepada anak istri. Fayubaraku fihi wa la yatasaddaku bihi fayutaqabbalu minhu wa la yatrukuhu khalfa zuhrihi illa kana zadahu ila an-nar. Maka setiap kali harta itu diinfakkan untuk anak istrinya, untuk dirinya, atau disedekahkan ya kepada siapapun, atau dibiarkan di punggung dia, artinya tidak diapa-apakan, disimpan kata kita ya, illa kana zaduhu ilan nar, maka itu merupakan zad ya, merupakan zad, apa, perbekalan menuju neraka ya, bekal menuju neraka, yaitu perabotan, kendaraan, apapun yang didapat dari hal yang hak. Innallaha la yamhu as-sayyi'a bis-sayyi. Sungguh Allah tidak menghapus yang buruk dengan yang buruk pula. Enggak akan dihapus. Yang hapus itu yang buruk dihapus dengan yang baik. Ya, innal hasanat, sesungguhnya yang baik-baik itu ya disebut hasanat. Syaratnya itu yang bisa menghapus itu hasanat. Yudhibna sayyi'at, menghapus yang sayyi', yang buruk. Kalau yang buruk tidak bisa menghapus yang buruk. Walaupun yang buruk ini berupa haji, berupa umrah, berupa sedekah, tapi karena apa? Memang buruk dia. Tidak bisa dihapus dengan yang buruk. Walakin yamhu sayyi' bil hasan. Maka tetapi yang bisa menghapus keburukan adalah kebaikan. Innal khabitha la yamhu al khabith. Sesungguhnya yang khabith, yang buruk, juga tidak menghapus yang buruk. Ya. Maka salat kita, puasa kita, sedekah kita harus dari yang baik agar bisa menghapus yang buruk. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Apa hukumnya memakan buah atau tanaman yang tumbuh di atas makam atau kuburan di lingkungan pemakaman? Ini urusan dunia ya. Nunggu apa? Perintah atau larangan? Larangan. Mana larangan? Ya. Kalau memang ada larangan, tentu sami'na wa ta'na. Larangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada, berarti halal. Ya. Karena ada salahnya tanaman itu tumbuh di atas tanah umum, misalnya di pinggir jalan, atau di lapangan, atau di kuburan, atau di depan masjid. Berarti kan tanah umum yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kecuali kalau ada yang mengatur, misalnya pengurus masjidnya. Kalau tidak ada, boleh ya, tidak masalah. apakah wanita wajib dikitan? Berdasarkan perintah Nabi, karena beliau memerintahkan, bahkan bukan sekedar memerintahkan, memberikan cara yang lebih rinci, maka umumnya para ulama menyatakan wajib. Wajib. Dan kata Nabi, itu menambah cantik di wajah dan menambah nikmat dalam jima. Kata Nabi, pendekkan, jangan dihabiskan. Sebab kalau dihabiskan, tidak ada syahwat wanita itu. Kalau dibiarkan, tidak dipendekkan, maka liar syahwatnya. Ya, sebagaimana wanita-wanita barat, wanita-wanita kafir yang tidak dikitan, maka syahwatnya liar. Liar sekali syahwatnya, tidak ada puas-puasnya. Allah Maha tahu lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, maka para wanita ini disunahkan untuk dikitan. Sunnah yang wajib, sunnah bagi dua. Sunnah Nabi yang harus kita ikuti dan sunnah Nabi yang tidak harus kita ikuti. Ya. Nabi tidak membatasi, hanya keadaan wanita. Tentu ketika dia sudah besar, ya malu dan jadi masalah. Oleh karena itu, umumnya bayi, ya, bayi. Hanya tidak dibatasi, apa umur sehari, apa umur dua hari, apa umur seminggu, bayi. Dan ini kebiasaan kaum muslimin. Misalnya di negeri kita ini, kebiasaan kaum muslimin di negeri kita ini, ya baru-baru ini saja dibahas, bahkan ditentang, kebiasaan kaum muslimin. Dan itu tidak menjadi masalah, ya. Dan itu sekali lagi perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah murojaah atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran tanpa wudu tidak mengapa? Tidak apa-apa. Yang berpendapat harus berwudu, ya, sebagian ulama yang berpendapat harus berwudu seperti saya bimbar, itu ketika menyentuh mushaf. Adapun membaca tidak disunahkan. Wudu dulu lebih bagus. Apakah juga mendengarkan ceramah agama wajib dalam keadaan wudu? Tidak. Ya, tidak. Tidak wajib. Kalau dia mau berwudu lebih baik. Tentang wudu ini tidak ada ketentuan. Artinya mau pergi, mau ke kantor, mau kemanapun wudu dulu. Bahkan enggak mau ngapa-ngapain, habis kentut, habis kencing wudu, ini boleh. Ini diperbolehkan. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan apa yang akan dia lakukan. Adapun ketika mau sholat, mau tawaf, maka itu wajib, harus. Syarat sahnya. Ya, hanya itu. Yang lainnya tidak wajib. Zikir setelah sholat sunnah apa sama dengan zikir sholat wajib? Tidak sama. Tidak sama. Setelah sholat wajib jelas dari Nabi. Astaghfirullah tanpa lafadzul azim, ya. Allahumma anta salam, minka salam, terus tanpa yuhyi wa yumiit, terus subhanallah alhamdulillah Allahu akbar masing-masing 33. Kemudian ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kalau dia tidak mati. Ya, karena masuk surga tentu harus mati. Adapun sholat sunnah tidak ada. Sholat sunnah tidak ada. Habis sholat duha, habis sholat tahajud, habis sholat qobliyah sambil nunggu qomat lalu berzikir seperti tadi, tentu beda. Kalau kita menentukan seperti ini. Tapi habis sholat iseng-iseng daripada bengong lalu baca tasbih, oh, jangan dihitung, jangan ditentukan. Habis sholat tahajud nunggu subuh daripada bengong, ya baca ayat kursi, silakan. Asal tidak menentukan mau baca apa saja, mau zikir apa saja, oh, tapi jangan dihitung. Karena hitungan bagian dari ibadah. Tidak boleh ada hitungan 1, 3, 5, 10, 33, tidak boleh kecuali dari Nabi alaihi salatu wasallam. Apa hukum menuliskan doa atau berdoa di Facebook? diketahui doanya oleh orang lain. Doa itu kita panjatkan kepada siapa? Ya tentu ke orang umum. Ngapain untuk orang lain? Ya, kecuali minta didoakan. Tolong doakan saya, mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan oleh Allah. Nah, kita katakan kepada orang yang bersangkutan atau SMS atau telepon. Kalau kita berdoa, ya sudah cukup Allah yang tahu. Ya. Nah, kecuali untuk memberitahu. Seperti ucapan Abdurrahman bin Mahdi, guru besar dari Al-Imam Syafi'i, dan ucapan Imam Ahmad, murid besar dari Imam Syafi'i. Ya, mereka berdua mengatakan, setiap kali aku sholat, aku selalu mendoakan Al-Imam Syafi'i, doakan kebaikan. Ini untuk memberitahu siapa Imam Syafi'i. Ya, kalau enggak ada kepentingan buat apa? Ya, berdoa kita panjatkan kepada Allah. Tidak perlu orang lain tahu, kecuali sebagai pelajaran seperti tadi. Allah. Habis? Gak ada lagi? Ya. Kalau habis kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.